closer. Ada satu yang tak berarti, karena cintamu menyertai dan namamu pun di hati. Takkan ku ragu lagi selamanya, melangkah di dalam hidup ini. Namamu Yesusku, kota benar. Hari-hari yang terlewati, tiada satu yang tak berarti. Oh, karena cintamu menyertai dan namamu pun di hati.